Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersua untuk kembali duduk bersimpuh dalam rangka meningkatkan iman kita. Sekali lagi, dulu itu para sahabat kalau ngajak kajian itu berarti mengajak kita menambah iman. Makanya undangannya pun juga ijlis bina nu'minu sa'atan. Ayo kita hadir, kita beriman sejenak. Ta'alau nu'min sa'atan. Mari kita duduk agar kita menambah iman kita walaupun sejenak. Jadi dulu itu sekali lagi yang kalau mereka datang ke kajian yang bertambah bukan ilmu mereka saja, bukan hanya maklumat mereka, bukan hanya tentang wawasan saja, bukan hanya ungkapan oh aku baru tahu nih gitu loh. Oh gitu ya, bukan hanya itu, tapi selesai kajian iman mereka bertambah, semakin yakin sama Allah, semakin semangat beribadah, semakin optimis hidup, semakin yakin ketika menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai istri dan sebagai ibu, semakin besar harapan untuk anak-anak gitu. Jadi dulu para sahabat itu gitu, ibu-ibu sekalian. Jadi kajian itu nambah iman, sebagaimana nambah pahala, nambah keberkahan, bukan hanya nambah wawasan dan maklumat, itu udah jelas ya. Tapi bukan hanya itu, iman mereka tuh nambah. Nah ini PR kita bersama-sama. Bisakah kita menambah iman kita setiap kajian? Atau justru semakin ngaji kok semakin gersang ya, semakin keras hati ini. Dulu awal-awal ngaji tuh Pak Ustadz semangat qiyamul lail. Sekarang tuh udah gak pernah Pak Ustadz. Padahal mah rutin gitu loh. Bahkan bisa jadi panitia kajian juga. Nah ini ada PR yang harus kita selesaikan. Kajian itu nambah iman sebagaimana nambah ilmu dan maklumat. Makanya ijlisna, mari ibu-ibu kita duduk bersama-sama, nu'minu sa'atan. Kita tambah iman kita sejenak bersama al-wabilus sayyib. Itu yang perlu kita camkan dan banyak-banyak bersyukurlah ibu-ibu sekalian. Dulu itu wanita-wanita yang dekat sama Allah, yang banyak beribadah kepada Allah SWT, itu sangat bermanfaat, punya peran. Dan marilah kita mulai dengan keluarga kita sendiri, rumah tangga kita. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar dalam kitabnya Safwatul Safwah, itu membawakan seorang nama besar atau seorang nama seorang wanita, Hunaidah. Beliau itu ahli ibadah, dari ahli-ahli ibadah. Kanat taqumu idza madha min al-laili thuluthuhu aw nisfuhu. Beliau itu selalu bangun malam ya ibu. Ketika malam udah di tengah atau sepertiga malam terakhir. Jadi bangun malam di jam 12-an atau di sepertiga malam terakhir. Dan beliau bukan hanya mensolehkan diri sendiri, fatuqidu waladaha wa zawjaha wa khadimaha, lalu beliau bangunkan seisi rumah, ibu-ibu, bangunkan anak-anak atau bangunkan anak, bangunkan suami, bangunkan ART, asisten yang ada di rumah. Fataqulu lahum, lalu beliau menyampaikan kepada mereka, qumu fatawaddau wa sallu, bangunlah, mari kita berwudu, mari kita sholat. Jadi bangunlah, mari kita berwudu dan mari kita sholat. Lihat, wanita itu kalau solehah punya peran, bukan beban. Jadi bukan jadi beban, tapi punya peran penting terhadap kesolehan suami, terhadap kesolehan anak-anak, terhadap kesolehan, bahkan kesolehan asisten rumah tangga. Terkadang kita sudah ngaji, tapi asisten rumah tangga kita sholat pun tidak. Dan kita lupa ingatkan. Kita lupa ngingetin dia. Kita lupa ngajak dia sholat, ngajak dia puasa, ngajak dia berzikir, gitu loh. Tapi kalau wanita-wanita solehah dulu, ibu-ibu, semua orang rumah mendapatkan dampak baiknya, ibu-ibu, dampak baiknya. Itu tiap hari itu. Hunaidah rahimahullah bangun di tengah malam atau seperti malam, terus bangunin tuh anak, dibangunin suami, dibangunin asisten, dibangunin, gitulah. Siapa di antara kita ngebangunin asisten rumah tangga kita jam 1 malam? Aku sih, Pak Ustaz. Kenapa? Lapar, Pak Ustaz. Pengen Indomie rebus tuh, enak banget tuh buatan bibi, Pak Ustaz. Bukan nyuruh mereka ke dapur, nyuruh mereka sujud, gitu loh. Oh, salah ya, Pak Ustaz? Ya salah lah. Maksudnya salah bukan haram, bukan. Ya boleh-boleh aja, apalagi bagian dari kesepakatan kerja, gitu loh. Tapi kadang-kadang kita tuh manggil pembantu atau asisten rumah tangga ya, itu hanya untuk nyuruh-nyuruh aja. Mbak, tolong buatin ini. Mbak, bangun mbak, gitu loh. Aku harus kejar flight pertama. Tolong siapin teh panas jam 3 malam tuh, teh panas, gitu. Aku harus kejar flight pertama nih mbak, gitu loh. Atau bi, bangun bi, gitu loh. Tolong bukain pintu, aku mau pergi, gitu loh. Karena aku ada flight jam subuh, gitu loh. Dibukain itu jam 2:30. Tapi udah belum kita tuh ngingetin? Udah sholat belum, bi? Bi, kenapa bu? Sholat tahajud, wudu dulu, gitu. Jadi ini PR kita semua ya, kita harus introspeksi diri nih. Dan ini contoh nyata, gitu. Nah, kita bisa di tahap itu dan level itu nggak, ibu-ibu sekalian? Oleh karena itu, ini pentingnya belajar, pentingnya kajian, pentingnya mengamalkan ya, mengamalkan. Dan insya Allah kita bermanfaat bagi keluarga kita. Jadi kadang-kadang tuh sebagian wanita suka sedih, kok kayaknya aku hidup tuh gak ada gunanya ya. Oh enggak. Kalau wanita solehah ya, itu pasti punya dampak positif di lingkungannya. Tinggal seberapa besar lingkup, sesuai dengan seberapa besar iman dan ketakwaan wanita tersebut. Semoga Allah memberikan kita taufik sehingga kita bisa memberikan manfaat untuk keluarga kita, suami kita, anak-anak, bahkan asisten di rumah. Ibu-ibu sekalian, tentu saja jangan lupa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Allah, Bu. 10 kali itu peluang pahala yang seringkali kita luput dan lalaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menjadi umat yang senantiasa bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita akan kembali bersama Al-Wabilus Sayyib karya Al-Imam Al-Qayyim, dan kita masih berbicara tentang bahwa amalan itu tuh bisa rusak, ibu-ibu sekalian. Dan kita agak sedikit loncat, ibu-ibu, karena ada beberapa contoh yang kita tidak bahas. Kita akan masuk ke perkataan penulis rahimahullahu rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh ulama dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan rahimahullah, fa ma'rifatu ma yufsidul a'mala fi hali wuqu'iha, dan mengenal apa saja yang bisa merusak amal-amal kita, baik ketika sedang mengerjakan, di waktu kita mengerjakan, wa yubtiluha, lalu digugurkan tuh amalan, wa yuhbituha ba'da wuqu'iha, atau hal-hal yang merusak amalan kita setelah kita kerjakan. Jadi baik saat kita kerjakan maupun setelah kita kerjakan. Bin ahammi ma yanbaghi an yufattisha 'alaihi al-'abdu wa yahrisa 'ala ilmihi wa yahdhar. Itu salah satu informasi paling penting, nah itu yang harus dicari dan diperiksa oleh seorang hamba, dan dia harus semangat mencari ilmu dan data tentang itu, lalu dia berhati-hati agar dia tidak terjatuh ke dalam hal-hal tersebut. Nah ini ibu, jadi hadirin dan ibu sekalian, mengetahui hal-hal yang bisa merusak amalan, nah itu merusak ibadah, merusak pahala dari amalan kita saat kita sholat, pada saat kita puasa, pada saat kita berzikir, pada saat kita umrah, pada saat kita haji, pada saat kita jadi istri, nah itu, pada saat kita mendidik anak-anak, pada saat kita jadi mertua yang kita berusaha baik gitu loh, atau kita jadi anak, pada saat kita birrul walidain, atau pada saat kita berbuat baik sama mertua kita, pada saat kita silaturahim, atau kita mendukung suami kita silaturahim, itu kan semua berat-berat ya, belum lagi sedekah, infak kita, sedekah kita. Nah itu tuh ada yang, ada hal-hal bisa ngerusak itu semua. Baik ngerusaknya pada saat kita beramal, pada saat kita sedang ngerjain nih ibu, maupun pada saat setelah kita beramal. Jadi mungkin pada saat beramal baik-baik aja. Namun bisa jadi setelah kita beramal, kita udah capek-capek jadi istri yang nurut sama suami. Kita udah capek-capek jadi istri yang berusaha berjiwa besar. Suami yang salah, kita berusaha minta maaf. Karena kita yakin yang meminta maaf itu bukan berarti yang kalah, yang duduk di kursi pesakitan. Justru itu kan, itu adalah akhlak yang mulia. Lalu kita sabar-sabarin gitu, anak-anak mungkin lagi malas diatur. Udah nih, kayaknya jadi istri ini dari pagi udah perfect banget gitu loh. Bahkan kita sempat memotivasi teman kita di siang hari pas dia lagi curhat ribut sama suaminya, kita tenangin. Bukan kamu aja kok gitu loh. Aku juga tadi pagi cerita. Terus teman kita, "Oh, kagum, Masya Allah ya Mbak, kamu tuh kok bisa kayak gitu?" Jadi udah kasih nasihat orang, menginspirasi orang. Sorenya gak sholat asar. Nabi SAW bersabda, "Man taraka sholatal asri faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang tidak sholat asar, maka amal-amalnya hancur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang gak sholat asar, maka amalnya sirna, hancur. Itu loh, jadi bisa jadi amal kita itu rusak gara bukan pada saat kita beramal, tapi setelah kita beramal. Kita merasa berhasil, kita merasa sukses, kita merasa sudah sampai garis finish, kita melakukan blunder setelah kita beramal. Contohnya tadi, gak sholat asar. "Man taraka sholatal asri faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang gak sholat asar, maka amalnya hancur. Amalnya gugur. Itu salah satu contoh saja. Makanya kata penulis rahimahullah, mengetahui hal-hal yang bisa merusak amal kita itu, baik rusaknya pada saat kita lagi ngerjain maupun setelah mengerjakan, itu hal yang sangat penting untuk dicek, dipelajari, dan diwaspadai. Itu poinnya. Itu sangat penting. Karena kita pikir, udah berhasil. Ternyata enggak, gagal. Dan kita pikir gak ada hubungannya. Itu tadi seperti hadis di atas. Hubungannya apa ya? Oh. Kita berpikir gak ada hubungannya. Padahal kalau kita renungkan, hubungannya sangat besar. Sholat itu tuh langsung hak Allah. Sholat itu ibadah yang sangat penting. Sholat itu tiang agama. Salat itu salah satu tolak ukur. Salat itu nanti yang pertama kali dihisab. Kalau baik maka baik yang lain, kalau buruk maka yang lain bermasalah. Jadi hadirin Allah muliakan, pentingnya belajar tentang ini, karena bisa jadi kita udah remuk-remuk jadi istri yang baik, kan butuh proses ya ibu-ibu. Ternyata gak dapat pahala sama sekali karena kita gak ngerti. Akhirnya kita melakukan blunder. Kenapa gak ngerti? Diajak kajian gak pernah mau, diajak kajian gak pernah ikut, padahal bisa. Akhirnya begitu menghadapi pembatal amalan, gak ngerti dikerjain. Gitu. Dan ini banyak, tadi baru satu contoh aja. Sebelumnya kan kita sudah bawakan juga kan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Baqarah 264 itu yang sebelumnya tuh. "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan yang kita kasih. Dan biasanya ngungkit-ngungkit itu pada saat atau hanya terjadi pada saat kita ngasih atau bisa juga setelah kita ngasih. Setelah kita ngasih, bahkan bisa jadi kita ngungkit-ngungkit itu bukan H plus 1 minggu, bukan H plus 1 bulan, bukan H plus 1 tahun, bisa jadi kita ngungkit-ngungkit itu H plus 20 tahun setelah kita ngasih. Gitu hadirin. Giliran udah sukses saja lupa sama teman lama. Lo lupa ya waktu dulu siapa yang bayarin lo ketika lo jajan mie ayam waktu SD kelas 2. Dia mikir SD kelas 2 kapan ya? Ya Allah, 25 tahun yang lalu. Itu kejadiannya 25 tahun yang lalu. Diungkit sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian, pemberian kalian dengan nyebut-nyebutin itu. Jadi bisa jadi rusaknya itu bukan pada saat ini, 20 tahun lagi itu kita buat hal yang membuat amalan kita 25 tahun itu rusak. Gitu. Ada ibu-ibu punya punya anak asuh yang kita sekolahin selama 22 tahun sampai dia sarjana, yang kita kuliah, kita sekolahin, kita kasih makan, kita biayain, kita beliin sandang pangan papannya. Begitu udah mandiri, gajinya besar, lupa sama kita. Kepancing. Emang anak gak tahu bersyukur. Diungkit-ungkit. Baik depan tuh anak maupun di belakang tuh anak. Latu batilu sodakatikum bil manni wal adha. Jadi yang menghancurkan pahala amalan kita, yang merusak ibadah dan amal soleh kita itu bisa jadi 22 tahun kemudian, bisa jadi 30 tahun kemudian. Tapi kita gak merasa. Ada orang cerita-cerita tentang bagaimana kehebatan dia waktu tawaf di saat haji. Sa'i ketika haji. Biar apa? Biar yang ngedengerin muji dia. Kalau menceritakan ibadah biar dipuji orang, boleh gak ibu-ibu? Gak boleh. Apa itu namanya? Sum'ah. Menceritakan, memperdengarkan ibadah biar dipuji. Adapun sebatas menyampaikan untuk tujuan lain, misalnya untuk anak-anak, biar anak-anak tuh meneladani, itu beda lagi. Tapi terus hati-hati, jaga niat. Itu tipis tuh. Tapi kalau udah menceritakan biar dipuji, itu gak boleh, gugur amalan kita. Nabi SAW bersabda, man ra'a yura'illahu bih wa man sam'a yusammi'illahu bih. Barang siapa yang riya, Allah akan bongkar riya-nya pada hari kiamat. Barang siapa yang sum'ah, Allah akan bongkar sum'ahnya pada hari kiamat. ini ada orang cerita-cerita. Padahal gak pernah dia ceritain tawafnya, sa'inya. Mungkin kepancing aja dan dia pengen dipuji gitu loh. Bu, bu, emang hajinya kapan? Hajinya? Iya kapan? Tahun 1985. Ya Allah, sekarang udah 2022. Ini hajinya tahun 1985. Terus senang dipuji, pas dipuji diceritain lagi, dibuka lagi, dibuka lagi. Wah bahaya hadirin. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan sebuah riwayat, sebuah asar yang dikenal oleh para ulama. Innal abda la ya'malul amala sirran lillah. La yattali'u 'alaihi ahadun illa Allah ta'ala. Sesungguhnya ada seorang hamba yang beramal dengan amalan rahasia hanya untuk Allah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Dia mengerjakan amalan rahasia. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Dia lakukan untuk Allah dan enggak ada yang tahu, enggak ada yang melihat, enggak ada yang mendengar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Fatahaddatsu bih. Beberapa waktu kemudian dia cerita tuh tentang amalannya, padahal rahasia awalnya. Dia cerita. Fayantaqiru min diwanis sirri ila diwanil ananiyah. Maka berpindahlah amalan tersebut dari diwan amal, diwan itu pembendaran amal rahasia, pindah ke pembendaran amal yang terang-terangan, yang ketahuan. Tsumayasiru fi dzalika diwan ala hasabil alaniyah. Maka berubah nih, berubah status dari amalan rahasia menjadi amalan yang terungkap. Dan kalau dia pengen dipuji, enggak, gugur dah, diambil, dipindahkan sama Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim setelah menjelaskan athar ini, fa in tahaddatsa bi sum'ah, dan kalau dia ceritakan untuk dipuji, wa talabil jahi wal manzila inda ghairillah, atau mencari kedudukan di hadapan selain Allah, abtalahu, bukan hanya pindah kata Ibnu Qayyim, tapi batal tuh amalan, batal. Padahal awalnya udah bagus, udah rahasia, diceritain biar dipuji, batal pahalanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Itulah hadirin sekalian Allah muliakan. Pokoknya hati-hatilah. Nggak usah diceritain, nggak usah, hati-hati gitu. Kinerja kita sebagai istri nggak usah diceritakan, nggak usah ada yang tahu, cukup Allah yang tahu. Lalu suami kita tahu. Bahkan bisa jadi beberapa hal suami kita gak tahu kita melakukan kebaikan buat beliau. Ada beberapa hal kalau suami gak tahu pun gak ada masalah, gak usah dikasih tahu. Pada saat kita berbuat baik untuk beliau, itu dalam beberapa hal. Kalau memang itu ya udah Allah, lalu suami aja yang tahu, yang lain gak usah tahu. Itu hadirin. Itu poin penting. Rahasiakan. Atau biasanya sebagian ibu-ibu ada yang kayaknya gak tahan untuk ngebangga-banggain anaknya. Karena itu memang didikan dia. Sabar. Sabar. Kan mendidik anak tuh amal soleh. Maka hati-hati dengan keikhlasan, hati-hati dengan niat. Dan memang apa, pengen gitu loh, kalau bahasa sebagian ibu, gatel banget nih Pak Ustadz ingin cerita. Ya karena memang itu prestasi, Bu. Apalagi kalau kita yang didik langsung, bukan kita yang didik aja kita gatel pengen cerita. Apalagi itu setelah taufik Allah itu karena tangan dingin kita, atau disebabkan tangan dingin kita setelah taufik dari Allah. Pengen banget cerita kepada seantero alam semesta. Tapi tahan, tahan, tahan gitu. Cukuplah Allah yang tahu. Gitu. Walaupun kalau diceritakan untuk inspirasi, ya nggak apa-apa juga, gitu. Tapi hati-hati niat. Hati-hati niat. Gitu. Atau ada orang tua tuh yang mungkin ada yang cerita, tapi dia nggak, bukan untuk membanggakan, tapi ya Allah, itu saya tuh nggak pernah didik dia begitu loh Pak Ustadz, tapi ini anak tuh masya Allah, bahkan saya malu Pak Ustadz, aduh saya sebagai orang tua, sebagai ibu nih kok masih lalai ngedidik anak, terus Allah kasih anak yang soleh kayak begini, saya malu sama Allah Pak Ustadz. Nah itu beda lagi, karena ini masalah niat. Masalah niat. Masih ingat kan intu budu sodakot fani imahi, kalau kalian tampilkan sedekah kalian selama niatnya ikhlas, boleh aja, nggak ada masalah. Wa intuhfu hawa tu'tu hal fukara fa huwa khairul lakum, kalau kalian sembunyikan dan kalian tetap kasih, itu yang terbaik buat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau kita birrul walidain gitu loh, kita birrul walidain, kalau bisa rahasia gitu bagus, cukup aja kita dan orang tua kita yang tahu setelah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang tua kita enggak tahu bahwa kita yang selama ini bantu beliau. Ada orang tuh gitu, melalui kakaknya, adiknya, udah ini kasih bahagiakan mama. Mamanya pikir dia duit adiknya, padahal duit kita. Enggak apa-apa. Kita nanti bantu mama yang lain. Kan ada orang gitu, dia udah memonopoli karena oleh Allah uji dia dengan kecerdasan, dengan kekayaan dan seterusnya, dengan waktu gitu loh. Akhirnya dia bisa punya waktu buat orang tua karena mungkin sudah sampai kemapanan finansial misalnya. Sedangkan adik-adiknya tuh masih harus terikat dengan jam kerja. Ya udah, aku temenin. Jadi ibunya tuh pagi-pagi ditemenin beliau, pokoknya ini temenin segala macam. Tapi di sisi yang lain, yang banyak duit beliau juga. Ya udah nanti yang beliin beliau. Nah beliau pikir, aduh kalau semuanya saya, adik-adik juga harus berpartisipasi. Dan ibu biar sayang juga sama adik-adik. Udah nih, kasih nih, aku kasih 10 juta coba bahagiain mama, kasih lagi ini gitu loh. Udah beliin apa kek, yang satu beliin ini, satu beliin itu, 10 juta misalnya. Jadi bisa itu ada, dan dijaga, nggak usah dibicarakan sama yang lain, diam aja. Itu tadi bisa kita jadi anak, bisa kita jadi orang tua, bisa kita jadi ibu, bisa kita jadi istri gitu, bisa kita jadi mantu. Tapi dijaga, dan bukan hanya pada saat kita beramal, tapi setelah kita beramal, dijaga. Itu poin. Khususnya ini ulama menyinggung tentang amalan rahasia. Tapi kalau kita perlihatkan, selama kita ikhlas, Allah membolehkan. Bahkan kata Allah itu baik. Tapi jaga keikhlasan baik-baik. Dan karena tipis, nggak mudah. Dan disembunyikan jika sama-sama ikhlas, jauh lebih baik. Itu yang Allah firmankan dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 271. In tubdu shadaqat fa ni'mahi. Kalau kalian perlihatkan sedekah kalian selama ikhlas, itu baik. Itu baik. Selama ikhlas. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan tapi jika kalian sembunyikan dan kalian tetap berikan, itu lebih baik buat kalian. Al-Baqarah 271. Ini yang bisa kita sampaikan, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim beserta keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula Ustadz dan keluarga beserta tim. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ilaikum wa iyak. Ustaz, saya punya anak perempuan usia 11 tahun, anak laki-laki 6,5 tahun, 6,5. Perempuan 2,5 tahun. Saya sekarang merasa benar-benar blank, tidak tahu bagaimana menghadapi anak sulung saya yang sudah balik, berarti anak perempuan ya. Di satu sisi saya khawatir terlalu lembek dalam bersikap, di sisi yang lain saya khawatir terlalu keras. Dalam kesempatan ini berilah saya nasihat bagaimana saya harus menjadi ibu yang baik. Saya butuh nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya, barakallahu fik, jazakallahu khairan. Yang pertama, berarti ini kan anak perempuan ya. Ingat hadis-hadis tentang anak perempuan. Ingat kajian Riyadhus Shalihin gitu loh. Ingat Riyadhus Shalihin gitu hadirin. Ingat tentang bahwa sama anak perempuan itu harus sabar. Mengedukasi gak boleh putus-putus, tapi gak boleh perfeksionis. Harus selalu meluruskan, tapi jangan dipaksa. Tegas, tapi harus menjadi wadah buat perasaannya. Dan selalu melihat dari seluruh sisi. Mungkin ada kekurangan atau perangai serta tabiatnya ada yang kurang baik. Coba kita terus benahi pelan-pelan, tapi jangan dipaksa. Lalu kita lihat sisi kelebihan anak perempuan kita. Itu. Seperti ini diantara kesimpulan kajian radiosonika dalam mungkin 2 pekan ini ya, atau lebih bahkan. Bahkan kita tahu Imam Nawawi memberikan bab, memberikan perhatian kepada orang-orang yang sangat butuh perhatian, dan diantaranya adalah anak wanita. Anak perempuan lebih harus dapat perhatian ekstra oleh kita. Sebagaimana harus dididik terus menerus, namun ada pada titik kita harus kedepankan kesabaran dan kita lepaskan beberapa hal yang tidak merusak keimanannya, karena kita semua hanyalah manusia yang pasti punya kekurangan, lalu maksimalkan kelebihannya. Terus harus banyak bicara, komunikasi, harus menjadi quote and quote telinga yang baik untuk cerita-ceritanya, harus jadi pendengar yang baik, kasih sayang harus cukup, dan plus ditambah lagi sosok ayah juga hendaknya difungsikan. Lalu yang paling penting, doa, sujud, ruku, dan menjaga hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillaha, ihfadka, jagalah hak Allah, insyaAllah akan jaga Anda. Dan maksud jaga Anda, jaga keluarga Anda, termasuk anak-anak. Dan jangan perfeksionis dengan anak-anak, jangan. Wallahu ta'ala misal mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustadz dan keluarga juga dengan tim. Ustadz Afan izin bertanya, bagaimana tips dan solusi untuk bangkit dari keterpurukan terjatuh dalam hal buruk? Bagaimana agar bisa positif melangkah ke depan untuk kehidupan lebih baik? Saya merasa berjuang sendiri dan ini sangat menyesakkan jiwa. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Sebenarnya idealnya ya, kita butuh tiga obat, tiga unsur dalam hidup, apalagi ketika kita sedang terpuruk. Yang pertama kita butuh ilmu, yang kedua kita butuh guru, yang ketiga kita butuh teman dan sahabat yang soleh atau soleha. Kalau tiga hal ini ada, maka biidznillah kita akan istiqomah. Jadi ini hal besarnya dulu. Ini hal besar. Kita butuh lingkungan, ibu-ibu sekalian. Adapun ilmu tentang masalah ini, terjatuh adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Semua kita pernah jatuh atau akan jatuh dalam kehidupan. Bahkan para sahabat yang merupakan manusia-manusia terbaik saja, itu pernah terjatuh, sebut saja di perang Uhud. Bayangkan, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat gagal memenangkan pertempuran, ibu-ibu sekalian. Itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan apa salah satu ayat yang turun setelah kejadian itu? Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dalam surat Ali Imran ayat 140. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami putar di tengah-tengah manusia. Itulah hari-hari yang kami putar di tengah-tengah manusia. Maksudnya apa? Kami putar, ada waktunya di atas, ada waktunya di bawah. Ada waktunya menang, ada waktunya kalah. Ada waktunya punya uang, ada waktunya gak punya uang. Ada waktunya dipeluk suami, ada waktunya dimarahin suami. Ada waktunya suami ngertiin kita banget, ada waktunya suami gak peka dan gak ngertiin kita. Watilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Apa sih tujuannya, ibu-ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuannya, ternyata tujuannya untuk uji keimanan. Waliya'lamallahu alladzina amanu. Agar Allah melihat siapa orang-orang yang beriman, kata Allah. Di ayat yang sama, coba buka ayatnya. Tujuannya adalah agar Allah melihat siapa yang beriman. Siapa yang beriman? Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan siapa yang berkorban? Jadi dan menjadi syahid. Jadi tujuan itu tuh untuk menyingkap keimanan kita dan melihat berapa jauh kita berani berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Jatuh itu hal yang biasa, ibu. Sakit, iya sakit. Kita bukan meremehkan, enggak lah. Semoga Allah tolong kita. Kita enggak jatuh, selalu kan begitu. La tatamannaw liqa'al adu, jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, minta keselamatan. Kita selalu minta keselamatan. Wa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau takdirkan bertemu, maka sabar. Kita selalu minta selamat, semoga enggak jatuh, selamat. Tapi kalau Allah takdirkan, ya udah sabar. Dan yakinlah itu adalah bagian normal dalam kehidupan. Udah lupakan, bangkit. Lalu fokus pada yang bermanfaat. Ihris ala man fa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah mengejar yang bermanfaat bagi Anda dan bersungguh-sungguhlah mengejar yang bermanfaat bagi Anda dan minta pertolongan kepada Allah. Ah, itu minta pertolongan. Kita ini lupa minta pertolongan sama Allah. Doa sama Allah, minta, sujud sama Allah. Wala ta'jiz, jangan down, jangan lemah, jangan mundur, jangan balik kanan, maju terus. Maju terus. Coba lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Al-Qayyim, para ulama kita, merahmati Ustaz, keluarga, tim, serta umat muslim seluruhnya. Amin ya rabbal alamin wa iyyak amin. Afan Ustaz ingin bertanya, bagaimana jika terjadi khilaf, sudah terlanjur menceritakan kebaikan kita pada orang lain sebelum kemudian kita bertaubat, apakah amalan-amalan kita bisa kembali? Menceritakan kebaikan kita selama tidak riya atau tidak sum'ah, maka aman. Tapi kalau ada unsur itu, dan ini pun ditanyakan oleh beberapa jamaah, maka insya Allah itu materi kita pada pertemuan yang akan datang, biiznillah. Lalu kita lanjutkan, jadi insya Allah kita bahas dengan segala keterbatasan di pekan depan, biiznillah. Kemudian bagaimana caranya menyampaikan pada orang tua agar tidak menceritakan keberhasilan anaknya, misalnya membuat status atau story khawatir menyinggung atau menyakiti hatinya, karena belum pernah berkata, memangnya mama tidak boleh berbagi kebahagiaan. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kita tadi sudah bahas surat Al-Baqarah ayat 271, intu budu sadaqat wa ni'imahi. Kalau kalian perlihatkan sedekah kalian, amal kalian selama ikhlas itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian tetap berikan, itu jauh lebih baik, gitu loh. Jadi selama ikhlas, ikhlas itu diperbolehkan. Belum lagi surat Ad-Duha ya, ayat terakhir. Masih ingat surat Ad-Duha ayat terakhir? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabb-mu, ceritakan. Namun kita perlu membaca lagi keterangan para ulama, tafsir para ulama. Di antara tafsir para ulama yang sudah sempat kita terangkan adalah ceritakan pada orang yang terpercaya. Ceritakan pada orang yang terpercaya. Karena perlu dipertimbangkan untuk kepada setiap orang. Kenapa? Karena itu tadi ada resiko, gitu loh. Resikonya tipis kan, ikhlas atau enggak. Terus yang kedua, masih ingat nggak hadis Nabi SAW? Fa inna likulli dzin na'imin hasuda. Sesungguhnya setiap orang yang punya nikmat selalu ada penghasatnya itu. Jadi kita harus mempertimbangkan banyak hal. Kayak tadi, memperlihatkan sedekah atau amal soleh selama ikhlas boleh enggak? Boleh. Tapi sebagai bahan pertimbangan, kalau disembunyikan pahalanya lebih besar. Terus yang kedua, lebih aman untuk meraih keikhlasan, lebih terjaga. Karena kalau memperlihatkan tipis banget tuh gitu loh. Itu sebagai bahan pertimbangan. Terus yang kedua, menceritakan nikmat boleh apa enggak? Boleh. Khususnya ke orang-orang terpercaya. Tapi sebagai bahan pertimbangan, hati-hati dengan keikhlasan. Terus yang kedua, hati-hati bahwa setiap orang yang punya nikmat ada penghasatnya. Gitu ya. Bisa dipahami enggak cara berpikirnya? Jadi enak kita dudukkan. Nah, sebaiknya kita kasih pandangan begini sama orang tua. Boleh sih, Ma. Jadi jangan langsung belum apa udah skak. Mama apa-apaan sih? Ngapain sih itu posting-posting? Nah, bukan begitu. Ma, Masya Allah ya, aku tuh seneng banget loh. Semoga ini jadi amal soleh Mama sebagai ibu yang hebring banget gitu loh. Udah lama kita gak dengar kata-kata hebring ya. Keluar aja ini. Ini kayaknya hanya di beberapa era yang ngerti hebring begitu. Mama tuh hebat banget lah itu, hebat banget. Masya Allah. Semoga jadi pahala Mama ya. Namun Ma, untuk bahan pertimbangan aja, bahan pertimbangan. Ah, kalau aku mah selalu husnudzon sama Mama. Sebagai pertimbangan gini nih Ma, gini gitu loh. Aman gak keikhlasan kita? Terus yang kedua, aman gak buat orang yang mungkin hasad atau apa? Karena Nabi SAW nih emang yang jelasin bahwa setiap yang punya nikmat pasti punya penghasad gitu loh. Ya kalau Mama sudah pertimbangan matang-matang, ya aku ini anak Mama, aku selalu dukung Mama selama itu bukan hal yang haram misalnya begitu. Pokoknya selama itu baik, dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, aku mah dukung-dukung aja mah gitu. Karena hadirin kan ingat kaidah kita, sama orang lain itu baik sangka gitu loh. Sama orang lain itu baik sangka. Sama diri sendiri ketat gitu loh. Sama diri sendiri ketat. Jangan, seringkali kan hidup kita gitu, sama diri kita terlalu berbaik sangka sama diri kita. Sama orang lain suudzon, buruk sangka. Jangan. Sama orang lain tuh baik sangka. Apalagi itu tadi Allah sudah bilang, boleh kok kalau ikhlas. Ini nikmat, boleh diceritakan. Tinggal kita kasih pertimbangannya aja. Tapi kalau beliau sudah, atau ibu kita sudah putuskan atau siapapun, dan kita lihat bahwa tindakannya bisa masuk ke kotak yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita husnudzon sama saudara kita, baik sangka. Jangan punya mental buruk sangka sama orang, jangan. Karena itu menunjukkan hati kita kotor, hadirin. Adapun buat diri kita, beda lagi, kita harus lebih ketat. Standarnya harus lebih tinggi. Lebih enggak gampang kasih excuse ke diri sendiri. Karena inna nafsa la'ammaratun bisu. Emang nafsu itu selalu bawa kepada keburukan itu. Surat Yusuf ayat berapa? 53. Gitu hadirin. Gitu. Sama orang lain, mungkin mereka lebih bisa menata hati dibanding saya. Gitu. Itulah sikap Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz wa iyak. Semoga Ibnu Qayyim, Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin selalu dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, hari akhir-akhir ini saya merasa lelah, capek dalam menjalani hidup. Merasa sudah capek dan pasrah menyerahkan semuanya kepada Allah. Maksudnya capek menyerahkan semuanya kepada Allah, atau saya sudah capek jadi saya serahkan semuanya kepada Allah? Ini agak ambigu. Tapi saya tetap berusaha ikhtiar dalam menyebut takdir saya, Ustaz, terutama dalam niat saya untuk menikah. Yang ingin saya tanyakan, apakah perasaan seperti ini benar, Ustaz? Terkadang setan berusaha membisikkan hal-hal bodoh, misalnya tidak ridho terhadap takdir. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu barakallahu fikum. Fikum barakallahu wa iyyak. Hadirin Allah muliakan. Capek itu intinya tuh capek hati. Kalau capek fisik tinggal tidur, simple. Dan capek fisik itu kalau hati semangat, bahagia, hilang tuh capek fisik. Walaupun dengan ada limit tertentu, tapi seringkali tidak bermasalah. Nah, capek hati ini obatnya zikrullah, berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Jadi setiap ada PR, masalah atau hal yang kita tidak inginkan, yang pertama kali harus kita banyakin itu zikir. Itu yang paling penting deh. Banyakin zikir, ingat sama Allah. Terus perbanyak zikir, banyak istighfar. Lalu yakinlah takdir Allah yang terbaik ketika kita sudah berjuang, setelah kita berusaha istiqomah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan fima makna, aku enggak peduli apa yang terjadi pada hari ini. Mau yang aku inginkan atau yang aku tidak inginkan, karena aku yakin Allah lebih tahu dibanding diriku. Gitu. Ini yang perlu kita camkan. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.